Sorry to disturb you. You have received a message from Cybertron. Selamat datang di channel Kaizotera. Berjumpa kembali dengan saya DJ Kaizotera. Ayo semua absen dulu. Kota kalian di bawah ini. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Ladies and gentlemen, are you ready? Jangan lupa berlangganan dengan channel kami agar Anda dapat mendengarkan lagu terbaru dari kami. Silakan dengarkan lagu terbaru dari DJ Kaizotera dan semoga kalian terhibur dengan lagu ini. Channel DJ Kaizotera. Joget lagi bersama DJ Kaizotera. DJ Radio. Bersama di Yeah. kami agar Anda dapat DJ mendengarkan lagu terbaru dari kami. Ladies and gentlemen, remix on your DJ. Jangan direkod please.